بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الأحبة حفظكم الله، kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ahlus Sunnah wa I'tiqad ad-Din. قال رحمهم الله وأن الرافضة رفضوا الإسلام. Keduanya mengatakan dan bahwa ar-rafidah rafadhu al-Islam. Ar-rafidah yakni Syiah, rafadhu al-Islam, mereka menolak Islam. Ar-rafidah ini istilah bagi Syiah yang maknanya kalau rafidah adalah yang menolak ya, atau meninggalkan. Asal usul dinamakannya rafidah diantaranya ulama menyebutkan bahwa ketika itu mereka menguji Zaid bin Ali bin Hussein tentang akidahnya. Mereka mengatakan bahwa apakah Zaid bin Ali berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar atau tidak. Mereka mengatakan atau beliau mengatakan, bagaimana aku akan berlepas dari dua pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, dari sini mereka tidak cocok dengan Zaid bin Ali, sehingga mereka menjauh dan berpisah dengan mengatakan rafadnaka. Rafadnaka artinya kami kalau begitu menolak engkau, atau kami kalau begitu meninggalkan engkau. Nah, dari sinilah kemudian mereka disebut dengan rafidhah. Yang kemudian istilah itu kalau di masyarakat kita lebih terkenal dengan istilah Syiah. Kalau Syiah sendiri maknanya artinya apa? Golongan ya, misalnya Syiatu fulan yakni golongan fulan. Jadi mereka merasa sebagai golongannya Ahlul Bait, padahal mereka sama sekali bertolak belakang dengan Ahlul Bait. Tapi itu ya menjadi sebuah nama bagi mereka, sebutan bagi mereka. Kalau di masyarakat Arab di sana ya, yakni di Saudi Arabia misalnya, dan di buku-buku para ulama, yakni banyak kita dengar sebutan Rafidhah daripada sebutan Syiah, karena memang lebih bagus mereka disebut dengan itu, Rafidhah. Kalau disebut dengan Syiah, mereka mungkin merasa apa, memang kami Syiah, yakni Syiahnya Ali, golongannya Ali. Nah, ini mungkin mereka tidak keberatan dengan istilah itu. Ala kulli hal, itu istilah ya. Yang jelas di sini pembahasan kita tentang Rafidhah dan akidah mereka Rafidhah, yang disebut oleh Abu Ja'far Ar-Razi dan Abu Zura Ar-Razi, mereka adalah rafadhu al-Islam, menolak Islam. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah menganggap mereka ini bukan lagi muslimin, bagaimana dikatakan muslimin sementara mereka menolak Islam. Dan terutama golongan-golongan yang ekstrim dalam bab ini ya, yaitu Asy-Syiah Al-Itsnai Asyariyah atau Asy-Syiah Al-Imamiyah. Nah, ini termasuk golongan Syiah atau Rafidhah yang ekstrim. Dan mereka inilah yang sekarang ada di Iran. Ini golongan Itsnai Asyariyah dan Imamiyah. Akidah mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dan walhamdulillah para asatidah Ahlussunnah wal Jamaah telah banyak menerangkan tentang kelompok ini dan akidah-akidahnya, baik dalam muhadarah mereka maupun dalam tulisan-tulisan, sehingga kita mungkin sudah banyak informasi tentang keyakinan mereka. Namun secara global kita bisa sedikit mengingat beberapa pokok-pokok ajaran mereka yang bila kita perhatikan dalam iman terhadap rukun-rukun iman sudah yakni banyak berbeda, sampai iman tentang Allah Azza wa Jal. Bahkan mereka sendiri sempat mengatakan, salah satu dari mereka, bahwa ya Rob mereka yang mereka ibadahi ya tidak sama dengan apa yang diibadahi oleh Ahlus Sunnah. Mereka tidak mengimani Rob yang menurunkan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau dikatakan Rabbuna wahid, Rabb kita satu, antara Ahlus Sunnah dengan Syiah beda. Mereka sendiri menyatakan beda, bahwa Rabb mereka bukanlah Rabb yang menurunkan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keyakinan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla, misalnya keyakinan Al-Bada, bahwa Allah Azza wa Jalla itu ya terkadang berubah pengetahuannya. Nah, ini sebetulnya ada kemiripan juga dengan orang-orang Qadariyah yang tadi kita sebutkan terkait dalam keyakinan mereka terhadap ilmu Allah Azza wa Jalla. Keyakinan Al-Bada artinya sekarang melihat ini bagus, lain waktu melihat ini ternyata enggak bagus. Ya, nampak bahwa ini keliru, ternyata ini enggak bagus. Nah, mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla seperti itu. Dan ini keyakinan yang berasal dari Yahudi, seperti keyakinan Yahudi. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak seperti itu. Allah Azza wa Jalla Maha tahu ya atas segala sesuatu, baiknya buruknya, tidak akan keliru dan meleset pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Tidak berubah-ubah. Ya, sekarang tahu, kemarin tidak tahu, tidak begitu. Jadi keyakinan tentang Allah Azza wa Jalla antara Ahlus Sunnah dan Syiah sudah berbeda. Keyakinan tentang kitab Allah juga berbeda. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada bersama kita, Ahlus Sunnah, dalam pandangan mereka itu Quran yang sudah muharraf, Quran yang sudah dirubah-rubah. Makanya mereka menyisipkan di Quran ini beberapa ayat, bahkan menyisipkan di Quran ini satu surat, surat Al-Wilayah. Ya, surat Al-Wilayah. Bahkan mereka juga meyakini bahwa di sana ada Quran Fatimah yang itu 2/3 dari, atau yang Quran yang sekarang kita ada, yakni Quran yang ada pada kita sekarang ini baru 1/3. Di sana ada 2/3 yang lain, yaitu Mushaf Fatimah. Mereka meyakini bahwa tidak ada satu huruf pun yang ada pada Quran kita sekarang ini. Ya, entah itu bahasa Persia mungkin ya, bukan bahasa Arab. Ya, Quran mereka bukan apa? Bilisanin Arabiyyin Mubin mungkin. Ya. Tapi bilisanin Farisiyin, dengan bahasa Persia mungkin. Sehingga mengatakan ya tidak ada satu huruf pun di Quran mereka Mushaf Fatimah yang ada pada sekarang Mushaf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keyakinan tentang Quran berbeda antara Ahlus Sunnah dan Syiah, dan perbedaan yang sangat jauh. keyakinan tentang para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW juga seperti itu, sangat berbeda. Di antara keyakinan mereka bahwa Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali, kok kepada Nabi Muhammad. Nah, ini di antara keyakinan mereka. Keyakinan tentang para sahabat juga sangat berbeda. Mereka meyakini bahwa para sahabat kuffar, orang-orang kafir, munafikun, para munafik, para pengkhianat, dan seterusnya. Bahkan istri Nabi disebut oleh mereka sebagai wanita yang yakni apa, berbuat zina dan seterusnya, kafir, munafik, dan makna-makna yang seperti itu mereka sebutkan terhadap para istri Nabi dan para sahabat Nabi. Hanya beberapa sahabat yang mereka kecualikan. Nah, sehingga dalam keimanan sangat bertolak belakang antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah. Makanya ulama menyebut mereka Rafadul Islam, menolak Islam. Memang enggak mau Islam mereka. Mereka mau ajaran mereka, ajaran dari tokoh-tokoh mereka yang asal usulnya dari Abdullah bin Sabah. Itu yang mereka mau. Kalau Islam enggak mau. Rafadhu al-Islam. Sehingga ulama mengkafirkan mereka. Dan juga Syekh Rabi Abdullah mengingatkan bahwa Syiah yang zaman sekarang ini, ya, Rafidhah yang zaman sekarang ini lebih-lebih daripada yang dulu-dulu. Ya. Seperti Khomeini misalnya, pernyataan-pernyataannya di antaranya inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam kami memiliki suatu kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat ataupun nabi. Jadi imam-imam mereka lebih baik dari para nabi, lebih baik dari para malaikat. Nah, ini jelas suatu kekafiran, ya, ketika mereka meyakini bahwa para imam seperti itu kedudukannya. Nah, inilah sekilas tentang Rafidhah dan Syiah. Dan disayangkan bahwa ternyata mereka gerakan dakwahnya begitu gencar, sehingga di masa-masa sekarang ini kita dalam kondisi yang sangat khawatir dengan dakwah-dakwah mereka, karena berbagai fasilitas mereka pakai, dan termasuk yang banyak membantu penyebaran ajaran Syiah adalah pengiriman mahasiswa ke Iran, ya, pengiriman mahasiswa ke Iran. Di Nigeria, ya, pada tahun sekian, ya, persisnya kurang ingat, dimulai dari sekian ribu mahasiswa, mungkin 5,000 kalau nggak salah ingat, kemudian pulang ke Nigeria, kemudian pengiriman lagi terus sampai sekarang ini sudah ribuan di Nigeria orang-orang Syiah yang itu hasil dari pendidikan tadi, pengiriman mahasiswa ke sana. Nah, sekarang Nigeria dalam keadaan yakni sangat mengkhawatirkan dengan tersebarnya ajaran Syiah Rafidhah yang seperti itu. Madrasah-madrasah mereka sudah banyak. Nah, ini salah satu contoh, ya, program mereka yang yakni sangat mengkhawatirkan kaum muslimin. Indonesia juga jangan dianggap sepele, ya. Berapa mahasiswa yang di sana? Dan yang sekolah di sana difasilitasi ini dan itu macam-macam, termasuk apa? Ya, hal-hal sifatnya syahwat, mungkin nikah mut'ahnya dan lain-lain. Na'udzubillah. Akhirnya nanti pulang ke Indonesia sudah membawa pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan mereka. Ya, tentunya berbeda-beda tingkatannya. Mungkin ada yang sudah langsung jadi Syiah, mungkin ada yang terpengaruh, mungkin ada yang memandang mereka baik, bertingkat-tingkat. Tapi yang jelas, ya, pengiriman mahasiswa ke sana ini termasuk salah satu sarana dakwah mereka yang sangat jitu dan sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Sempat ketika itu juga di Mesir sempat ada mau pengiriman mahasiswa ke sana. Ya. Syaikh Rabi' Abdillah kemudian menulis sebuah makalah seputar ini tentang bahayanya ya pengiriman mahasiswa ke Iran dan seputarnya. Nah, ini ahibati fillah rahimakumullah hendaknya menjadi keprihatinan kita. Ya, menjadi juga pemacu buat kita untuk apa? Tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan menyebarkan sunnah. Karena baru Syiah saja sudah menjadi kekhawatiran yang besar bagi kita. Apalagi golongan-golongan sesat yang lainnya. Ya, ya liberalnya, ya sufinya dan lain-lain. Maka kalau Ahlus Sunnah tidak bersemangat untuk menebarkan sunnah, dikhawatirkan kondisi masyarakat kita akan semakin buruk dengan menyebarnya bid'ah-bid'ah itu dengan kuatnya. Dan kita pun ingat bahwa ulama kita dahulu mengatakan tidak ada satu ahli bid'ah pun kecuali menghalalkan seif, senjata. Dalam arti tidak jarang nanti akhirnya ke arah itu. Di samping keyakinan itu sendiri sudah sangat berbahaya untuk di akhirat terutama, nah, di dunia juga akan bikin kekacauan karena setiap ahli bid'ah akan menghalalkan pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, wal khawarij murraqun. Wal khawarij murraqun. Dan orang-orang khawarij murraq. Murraq yakni orang-orang yang keluar. Yakni diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan tentang khawarij, yamruquna minad din. Mereka keluar dari agama. Sehingga kelompok khawarij disebut al-mariqah, kelompok yang keluar. Di sini dengan lafaz murraq ini sirah mubalaghah dalam bahasa Arab, yakni sangat keluar. Ya, murraq. Ikhwani fi din rahimakumullah, al-khawarij kalau dari bahasa ya diambil dari kharaja artinya keluar. Ya, al-khuruj keluar. Yang dimaksud di sini adalah kata Syekh Ubaid hafizahullah, kullu man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin mu'linan kufrahu wa kufra man yuwalihi wa qad la yu'linuna kufra man yuwalihi lakin jumhuruhum ala hadha. Mereka adalah setiap orang yang kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, keluar ala imamin, yakni maksudnya dari ketaatan terhadap seorang pemimpin dari pemimpin muslimin. Mu'linan kufrahu, dengan mengumumkan kafirnya si pemimpin itu. Wa kufra man yuwalihi, dan kafirnya orang yang berloyal kepada pimpinan itu. Wa qad la yu'linun kufra man yuwalihi, dan terkadang mereka tidak mengumumkan kafirnya orang yang berloyal kepadanya. Lakin tapi jumhuruhum ala hadza, mayoritas mereka tetap akan mengumumkan kafirnya orang-orang yang berloyal kepada para pemimpin tersebut. Yakni jajaran-jajarannya, ya, menteri, gubernur dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang khawarij. Dan yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Hafizahullah, ini juga yang disebutkan oleh para ulama dulu, bahwa mereka yang keluar dari kepemimpinan seorang muslim adalah disebut khawarij. Ya. Al-Khawarij, sedikit banyak kita telah singgung pada kesempatan yang lalu, di mana ternyata kelompok ini semakin lama semakin kacau di dalam keyakinan. Awalnya mungkin ya di zaman itu dalam bab misalnya asma wa sifat mereka enggak bicara, dan mungkin secara global keyakinan mereka dalam hal asma wa sifat di awal-awalnya benar, wallahu a'lam ya. Tapi ulama enggak menyebutkan inhiraf, penyimpangan mereka dalam hal asma dan sifat, dalam hal iman dan dalam hal asma wa sifat terutama enggak disebutkan. Tapi lama kelamaan ya, orang-orang Khawarij apa menyimpang dalam bab-bab yang lain, akhirnya menyimpang pula dalam bab-bab yang lain ya, bukan hanya dalam hal masalah apa keluar dari kepemimpinan seorang muslim, sampai dalam bab iman seperti itu, dalam menghukumi seorang yang berdosa di dunia maupun di akhirat, dan juga dalam hal-hal yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Syariah, pandangan ulama tentang orang-orang Khawarij. Di sini akan saya bacakan ya, sehingga kita akan melihat secara nyata bagaimana pandangan ulama kita rahimahumullah terhadap Khawarij. Dan ini ringkasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka lihat pada orang-orang Khawarij. Kata beliau, "Lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadisan an al-Khawarij qaum su'in usatun lillah ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Ulama tidak berbeda pendapat dulu maupun sekarang bahwa Khawarij itu kaum su'in, kaum yang jelek, yang buruk, usatun lillah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, wa li rasulihi, dan kepada para kepada rasulnya alaihi salatu wasallam. Wa in sallaw wa shamu, walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, wajtahadu fil ibadah, dan walaupun mereka sungguh-sungguh di dalam ibadah, walaupun rajin ibadah. Falaysa dzalika binafi'in lahum, itu tidak manfaat bagi mereka. Na'am, wa yuzhiruna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, mereka menampakkan juga amar ma'ruf nahi munkar. Falaysa dzalika binafi'in lahum, tapi itu enggak manfaat pula bagi mereka. Li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an 'ala ma yahwaun, karena mereka itu kaum yang menyelewengkan makna-makna Qur'an sesuai kemauan mereka. Wa yumawwihuna 'ala al-muslimin, dan membuat kekaburan atau mengkaburkan agama terhadap muslimin. Dan Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita semua dari mereka. Nabi SAW juga memperingatkan kita semua dari mereka. Para khulafaur rasyidun setelahnya juga demikian, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain juga memperingatkan kita dari mereka. Hadzaranahum as-sahabah, para sahabat mentahdir mereka ya, sehingga memperingatkan kita untuk hati-hati dari mereka. Wa man tabi'ahum, juga yang mengikuti para sahabat berikutnya sejalan, mereka memperingatkan umat dari Khawarij. Wal khawarijuhum syuratul anjasul arjas, khawarij itu asyuratu al anjasu al arjas, orang-orang yang najis. Asyuratu, wallahu alam di sini maksud beliau apa, tapi kalau mereka mengaku kami yang membeli ya, maksudnya apa, atau menjual diri mereka untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga membeli apa yang di sisi Allah dengan jiwa raga mereka. Ini versinya mereka, tapi sesungguhnya mereka tidak seperti itu. Wa man kana ala mazhabihi min sa'iril khawarij, yatawaratuna hadzal madzhab qadiman wa haditha. Dan semua yang di atas madhab mereka dari seluruh khawarij yang mewarisi madhab ini dulu maupun sekarang, mereka memberontak para penguasa, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang pertama kali muncul di masa Rasulullah SAW adalah seorang yang mencela Rasulullah ketika beliau membagi-bagi ghanimah, kemudian mengatakan, adillah engkau ya Muhammad, aku tidak melihat engkau berbuat adil. Maka Nabi mengatakan, celaka kamu, wailak faman ya'din in lam akun adil, siapa yang berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menginginkan untuk membunuhnya, tapi Nabi SAW melarang beliau untuk membunuhnya dan mengatakan bahwa orang ini punya teman-teman yang seseorang di antara kalian akan merasa remeh ketika melihat sholatnya dibanding sholat mereka dan puasanya dibanding sholat mereka. Yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama. Kemudian Nabi memerintahkan bukan hanya dalam satu hadis untuk membunuh dan memerangi mereka, serta menerangkan keutamaan bagi orang yang memerangi mereka atau diperangi oleh mereka, membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Kemudian setelah itu mereka menyebar di berbagai negeri. Kemudian mereka berkumpul dan menampakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sampai mereka datang ke Madinah. Lalu mereka berhasil membunuh Utsman radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi alaihimussalatu wassalam radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berusaha ya agar Utsman tidak sampai terbunuh, tapi mereka tidak mampu. Setelah itu Khawarij melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan tidak rida dengan hukum yang dilakukan oleh Ali, dan mereka menampakkan siar mereka, la hukma illa lillah, tidak hukum kecuali untuk Allah azza wajalla. Maka Ali mengatakan, ini adalah kalimatul haq aradu bihal batil, kata-kata yang hak tapi mereka bermaksud dengannya suatu kebatilan. Maka Ali radhiyallahu anhu kemudian memerangi mereka, sehingga Allah azza wajalla muliakan Ali dengan berhasilnya memerangi mereka dan membunuhi mereka. Serta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sesuai berita dari Ali tentang keutamaan orang yang membunuh Khawarij dan yang dibunuh Khawarij. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ali memerangi para Khawarij. Jadilah pedang Ali radhiyallahu anhu terhadap Khawarij Saif Hakkin, menjadi pedang yang berada di atas kebenaran sampai hari kiamat kelak. Nah, ini keterangan dari Al-Ajurri rahimahullahu taala tentang orang-orang Khawarij. Ini ringkasan hadis-hadis Nabi dan kisah singkat dari munculnya mereka. Ya. Sesungguhnya munculnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi kemudian menelurkan apa? Di satu sisi Khawarij, sisi yang lain Syiah. Ya, munculnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang berpura-pura masuk Islam kemudian membuat provokasi terhadap pemimpin ketika itu yaitu Utsman, ini menelurkan ya dua kelompok, yang satu Khawarij, yang satu Syiah. Ya. Na'udzubillah. Ini kejahatan Abdullah bin Sabah. Kemudian tentu tentang Khawarij banyak hadis Nabi dan telah disinggung ringkasannya, tapi kita akan baca sebagiannya. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman, ahdathu al-asnan, sufaha'u al-ahlam, yaquluna min qawli min khairi qaulil bariyati la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah fa aina malakitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah beliau mengatakan akan keluar suatu kaum di akhir zaman, ahdatsul asnan, umur-umur mereka masih muda, sufaha'u al-ahlam, pikiran mereka bodoh. Mereka menyebutkan khairi qaulil bariyah, sebaik-baik ucapan al-bariyah. Yani mereka ya ucapannya dihiasi dengan hadis Nabi ya, atau dengan syiar-syiar yang menampakkan apa syiar-syiar Islam, amar ma'ruf nahi munkar. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama. Kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya yang menembus begitu kencang. Fa aina malakitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian menjumpai mereka bunuhlah mereka. Sesungguhnya pada pembunuhan terhadap mereka ada pahala bagi yang melakukannya sampai hari kiamat kelak. Nah, di sini ada anjuran untuk memerangi orang-orang Khawarij karena mereka kenyataannya memerangi muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang Khawarij seperti yang sering kita dengar pada pembahasan-pembahasan para asatidah terkait dengan kelompok Khawarij atau kelompok ISIS, Daesh dan yang semisalnya. Kemudian kemarin kita juga telah sebutkan bahwa di sana ada kelompok Khawarij Qa'adiyah ya. Ya, sekedar mengingatkan saja bahwa Khawarij itu juga terpecah-pecah. Di satu sisi kalau dulu ada Al-Azariqah ya, ada pula An-Najadat, ada pula apa Al-Ibadiyah, macam-macam. Sampai sekarang pun ternyata mereka berpecah-pecah. Ya. Dan ingat, termasuk yang paling berbahaya adalah kelompok Qa'adiyah itu. Walaupun tidak ikut berperang, mengangkat senjata, tapi mereka menjadi motor penggerak dari gerakan-gerakan bersenjata. Nah, ini sangat harus diwaspadai. Berikutnya kita beralih kepada masalah setelahnya. Qala rahimahumullah. Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluq fa huwa kafirun billahi al-'azim. Kufran yanqulu 'anil millah. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafirun. Artinya wa man za'ama, dan siapa yang za'ama yakni menganggap, dalam arti di sini meyakini, anal qur'ana makhluk, bahwa Quran adalah makhluk, fa huwa kafirun billahi al-'azim, maka dia adalah kafir terhadap Allah yang maha besar. Kufran yanqulu 'anil millah, dengan kekafiran yang memindahkan dari agama, yakni mengeluarkan dari agama. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir, dan orang yang ragu-ragu terhadap kafirnya orang ini, dari orang yang paham bahwa kafir, maka dia kafir juga. Ya. Ini terkait dengan bid'ah al-qaul bi khalqil Qur'an. Bid'ah tentang keyakinan mereka, ahli bid'ah yang meyakini bahwa Quran adalah makhluk bukan kalam Allah. Pembahasan ini sebetulnya telah lewat pada sekian poin yang sebelumnya yang kita bahas pernah ya sebelumnya, sehingga di sini terulang karena mungkin pentingnya bab ini sehingga terulang. Dan yang disebutkan di sini lebih khusus terkait dengan orangnya yang meyakini, yaitu bahwa ketika ada orang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia adalah kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa diponis dengan vonis kekafiran dan kufur akbar yang memindahkan dari dinul Islam dan menjadikannya murtad dari dinul Islam? Karena seorang yang meyakini keyakinan tersebut telah menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pendapatnya atau ucapannya bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dalam sebagian ayat dengan nyata Allah mengatakan seperti pada surat At-Taubah ayat yang ke-6, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan apabila seseorang dari musyrikin istajaraka minta kepadamu perlindungan, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalamullah. Mendengar apa? Yani ketika muslim yang melindungi dia baca Quran, ya kan? Orang ini dengar. Nah, itu. Jadi yang dia baca apa? Allah sebut kalamullah. Dengan jelas seperti itu Allah menyebutkan. Belum lagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada orang-orang yang maknanya ya, beliau menawarkan kepada orang-orang di masyarakat beliau sana, siapakah yang mau membawa beliau kepada kabilah-kabilah Arab itu sampai beliau dapat menyampaikan kalam Rabb, hatta ubaldiqa kalam Rabbi, sampai aku bisa menyampaikan kalam Rabbku. Ya, demikian disebut oleh Nabi SAW secara makna. Yang nyata di situ bahwa Nabi menyebut hatta ubaldiqa kalam Rabbi, sampai aku bisa menyampaikan kalam Rabbku, yakni menyampaikan Al-Quran. Nah, sehingga orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi makhluk, maka dia menentang ayat-ayat itu plus hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau dirunut sebagaimana kita pernah terangkan bahwa keyakinan mereka bahwa Quran itu makhluk berangkat dari mana? Berangkat dari mengingkari sifat kalam. Sekarang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk? Dari keterangan yang lalu, Jahmiyah mengatakan Quran makhluk, Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk, Asy'ariyah juga seperti itu hakikatnya. Ya, dari kelompok-kelompok ini semuanya tidak mengimani sifat kalam, semuanya tidak beriman bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat kalam, sifat bicara. Mereka enggak mengimani bahwa Allah itu bicara. Nah, terus Quran ini apa kalau Allah enggak bicara? Nah, baru mereka, kalau begitu Quran ini bukan pembicaraan Allah. Kalau begitu Quran ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, macam-macam mereka, ada yang mengatakan oh ini Allah ciptakan ucapan, oh ini ucapan apa? Putusannya, atau Allah ciptakan ini pada yakni sesuatu yang kemudian Quran ini bukan dari Allah Azza wa Jalla tapi dari sesuatu tersebut, macam-macam. Yang jelas bahwa keyakinan bahwa Quran itu makhluk bukan kalam Allah berangkat dari mana? Berangkat dari tidak mengimani sifat kalam. Dan mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah adalah apa? Kekafiran. Ya. Allah telah menyatakan dalam banyak ayat bahwa Allah berbicara. Kalamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya. Dan sudah, enggak terhitung dalil tentang sifat kalam. Sangat banyak sekali. Nah, ini diingkari oleh mereka. Pengingkaran terhadap ayat-ayat ini artinya kekafiran. Maka seorang yang mengatakan Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah, dia adalah kafir. Kufran yanqulu anil billah. Al-Lalakai rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau menyebutkan dari 500 orang dari para ulama salaf menghukumi dengan hukum ini, mengkafirkan orang yang mengatakan seperti itu. 500, padahal dia mengatakan ini saya ringkas, 500 ini saya ringkas. Kalau mau sebatas yang beliau tahu banyak sekali, padahal bagi kita 500 sudah masya Allah, beliau masih mengatakan ini masih diringkas, sudah cukup, ya kan? Bagi kita yang mencari kebenaran dengan insaf, ya, itu sudah sangat cukup. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin min al-ulama'i fil buldani wallalaka'i al-imam hakahu anhum bal hakahu qablahu at-Tabarani. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang maknanya secara global bahwa telah menfonis kafirnya mereka khamsuna fi ashrin, ya, khamsuna fi ashrin yakni 50 × 10, 500, minal ulama'i fil buldan, dari berbagai ulama di negeri-negeri. Wallalaka'i al-imamu hakahu anhum, Imam Al-Lalakai menceritakan itu dari mereka, menyebutkan satu persatu nama-nama itu. Bal hakahu qablahum at-Tabarani, bahkan sebelum itu juga telah disebutkan oleh Imam At-Tabarani. Nah, jadi inilah hukum para ulama kita rahimahumullah terhadap orang yang meyakini. Hanya saja seperti yang kita sebutkan kemarin, kalau mau menfonis terhadap perorangan ya harus sabar, terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah terhadap para khalifah yang sempat terpengaruh di zaman itu, siapa? Al-Ma'mun, ya, Al-Wasiq, Al-Ma'mun, kemudian Al-Wasiq, mereka memaksa para ulama ketika itu untuk meyakini seperti keyakinan Mu'tazilah ini dalam hal ini. Walhasil singkat cerita, alhamdulillah akhirnya Imam Ahmad bebas, ya, pada khalifah, masa khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah. Dan di sini Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan para khalifah tersebut. Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan para khalifah tersebut. Kenapa? Ya karena tadi, walaupun ini dosanya dosa kekafiran dan kufur akbar, tapi ini untuk diterapkan pada mereka belum tepat. Kenapa? Karena mereka tidak begitu paham masalah ini. Terkena syubhat. Syubhatnya orang khawarij, sehingga mereka mengira ini suatu kebenaran. Belum ditegakkan hujjah, ilmu mereka belum betul-betul yakni apa, atau mereka belum betul-betul berilmu begitu tentang hal ini, sehingga tidak dikafirkan. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk menvonis orangnya kita tidak bisa langsung begitu saja mengatakan fulan kafir karena mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalam Allah. Perlu adanya proses untuk terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Ya. Kemudian bagian kedua dari poin ini adalah orang yang ragu. Wa man syakka fi kufrihi, dan orang yang ragu terhadap kafirnya orang ini. Mimman yafhamu, dari orang yang paham. Bahwa kafir maka dia kafir juga. Jadi ini berantai, ya. Memang betul berantai. Kalau ini yang diponis oleh ulama sebagai orang kafir tidak dikafirkan oleh seseorang, maka kita tanya, kenapa kamu tidak menganggap kafirnya mereka sementara ulama menganggap kafirnya mereka? Nah, kalau dia paham, ya, masalah ini, memahami akidah Ahlussunnah, memahami penyimpangan mereka, memahami kenapa mereka dianggap kafir, kok dia tetap tidak mengkafirkan? Berarti dia artinya tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Islam, oleh para ulama sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini sama saja menentang ajaran Islam. Sama saja menentang ajaran Islam. Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, tidak mengkafirkan orang yang dianggap kafir oleh agama. Ya, tidak mengkafirkan orang yang dianggap kafir oleh agama. Nah, ini jelas menentang agama. Dengan penentangan yang sangat nyata, bertolak belakang sekali. Maka dia juga difonis kafir. Seperti orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Ya, kita ingat dalam pembahasan 10 pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman. Di situ ada salah satu poinnya, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Kalau dia memang sesuai dengan agama Allah, ya ikuti. Allah mengkafirkan, dia mengkafirkan. Ketika dia tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan, menentang Allah azza wa jalla, maka dia kafir juga. Ya. Begitu pula di sini, orang yang dikafirkan oleh Islam dia tidak mau mengkafirkan. Oh, berarti kamu menentang Islam. Atau syakka, ragu-ragu. Wah, enggak tahu kafir atau tidak. Berarti kamu ragu terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam. Kalau dia belum paham, namanya belum paham, bisa dimaklumi, bisa diberi uzur. Tapi masalahnya mimman yafhamu. Oh, dia juga paham. Paham yang benar, paham yang salah, paham kenapa divonis kafir. Dia tetap tidak mau mengkafirkan, ragu-ragu. Berarti meragukan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam. Maka dia juga kafir. Nah, ini bahayanya, ya, ketika dia tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ini masih membahas tentang Al-Quran semuanya. Supaya kita insyaallah menyelesaikan, kita tambah lagi sedikit. Qala rahimahumullah, wa man syakka fi kalamillah aw waqafa fihi syakkan yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq fa huwa jahmiyun. Dan orang yang syakka fi kalamillah, ragu-ragu dalam bab kalamullah, aw waqafa atau tawakuf padanya, syakkan, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu makhluk atau ghairu makhluk, makhluk atau bukan makhluk, maka dia jahmi, ya, maka dia adalah jahmiyun, pengikut jahmiyah. Nah, insyaallah ini juga enggak sulit kita pahami. Setelah kita tahu bahwa Al-Qur'an itu kalamullah dengan dalil yang nyata, dalil yang tidak terbantahkan, maka tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk ragu. apalagi menyimpang. Ragu saja enggak diterima. Nah, kalau ada orang ragu dalam bab kalamullah, Al-Qur'an, kalamullah atau tawakuf, mau netral saja. Ya, netral saja. Sehingga dia mengatakan saya enggak tahu itu kalamullah, makhluk atau ghairu makhluk, enggak tahu. Ya. Maka sikap seperti ini juga sikap yang sangat salah. Sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kenapa? Karena dalil tentang Al-Quran kalamullah sangat jelas, tidak bisa terbantahkan. Ketika ada orang ragu, maka ulama mengatakan kalau begitu dia jahmi, dia tergolong jahmiyah. Nah, adanya orang-orang yang ragu seperti ini, ya kita sebetulnya menyimpan kekhawatiran, ya ini ragu betulan nggak tahu, atau jangan-jangan ini hanya trik untuk apa? Untuk menyembunyikan bid'ahnya, kemudian suatu saat nanti akan melepaskan bid'ahnya, menyebarkan dan menampakkan. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Makanya berikutnya nanti ada juga tentang lafziyah. Insyaallah kita akan terangkan nanti. Alhasil, seorang yang ragu dalam bab ini tidak bisa diterima, dan ulama memfonisnya sebagai seorang pengikut Jahmiyah. Ya. Kemudian berikutnya, waman waqafa fil Qur'an jahilan ulima wa buddi'a wa lam yukaffar. Waman, dan siapa yang waqafa, yakni tawakuf dalam Quran jahilan, karena betul-betul enggak tahu. Karena betul-betul enggak tahu, maka ulima, diajari, wa buddi'a, dan tetap dianggap sebagai mubtadi', wa lam yukaffar, tapi tidak dikafirkan. Ya. Nah, yang sebelumnya berarti mereka yang tawakuf sementara dia sudah tahu pembahasan tentang ini, tahu hujjah, tapi tetap tawakuf. Ini jahmi. Masalah berikutnya, tawakuf tapi karena betul-betul jahil. Kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, diajari dan dianggap mubtadi', tapi tidak dikafirkan. Syekh Ubaid mengatakan, fa in kana jahilan yu'allam wa yubayyan lahu anna hadha khilaful Qur'an was sunnah wa ijma' ahli al-haq. Kalau dia betul-betul jahil, maka diterangkan, dijelaskan bahwa ini menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' ahli al-haq, ijma'nya para pemeluk kebenaran. Fa ahli al-haq mujmi'una 'ala anna al-Qur'ana kalamullah. Para pemeluk kebenaran sepakat bahwa Quran adalah kalamullah, munazzal minhu, diturunkan darinya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Kemudian kata beliau, fa yajibu alayka an taslak maslaka ahli sunnah. Jadi wajib kamu mengikuti jalan ahli sunnah. Fa idza fahima wa qabila an-nasiha fa huwa ala sunnah. Kalau dia paham dan menerima nasihat, maka dia ala sunnah, di atas sunnah. Wa illam yaqbal, kalau dia enggak mau terima, fa innahu mubtadi'un, maka dia dianggap sebagai mubtadi', wa lam yukaffar, dan tidak dikafirkan. Lima dalam yukaffar, kenapa tidak dikafirkan? Li'annahu lam yusarrih bi anna al-Qur'ana makhluk. Karena dia tidak menegaskan bahwa Quran sebagai makhluk. Dia mengatakan tidak tahu, dan dia tadi karena diantaranya kurangnya ilmu, ya. Tapi kalau orang yang sudah paham, tetap dia mengatakan la adri. seperti yang disebutkan di awal, maka dia dikatakan jahmiyun. As-sinfu tsani alladhi yafham wa ya'rif anna al-Qur'ana kalamullah lakinnahu yatawaqqaf. Fa hadha jahmiyun fala hilata fihi. Wa mithlu hadha fil ghalib la yaqbal an-nasiha. Adapun golongan yang paham dan mengetahui bahwa Quran kalamullah tapi dia tetap tawakuf, maka ini jahmiyun fala hilata fihi, tiada alasan baginya. Dan ini biasanya orang yang seperti ini tidak menerima nasihat. Ya. Orang yang seperti ini biasanya tidak menerima nasihat. Baik, sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.